Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما فإخواني في الدين. Para hadirin sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita di malam hari ini yang masih dalam hitungan bulan-bulan haram, bulan yang mulia, di mana kita sekarang tanggal berapa? Tarikh tanggal 30 Zulhijjah. Naam. Itu yang merupakan akhir daripada hitungan tahun dalam bulan-bulan Hijriah. 1444 Hijriah. Yang tiada terasa kita akan memasuki secara hitungan tahun baru. Berarti ini menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum, ad-dunya mudbirah wal akhiratu muqbilah. Dunia itu semakin jauh kita tinggalkan di belakang dan akhirat semakin maju mendekati kita. Tidaklah penting umur kita bertambah atau berkurang, namun seorang hadik al-mustaiqid, orang yang dia itu cerdas dan sadar, tentunya menyadari bahwasannya ajal semakin dekat menjemputnya. Tentunya dikala ajal merupakan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menyatakan dalam surat Luqman ayat terakhir, wala tadri nafsun mada taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia lakukan esok hari. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Tentunya sangat mengindahkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis Abdullah bin Umar dan yang lainnya, yang beliau menyatakan, kun fid dunya ka annaka gharib au abirus sabil. Jadilah di dunia seakan-akan kau orang asing yang tidak menetap di situ selamanya, atau sekedar orang yang menumpang lewat. Sehingga kata Abdullah bin Umar menyimpulkan pesan yang ringkas mulia ini, faida amsaita falatantadhiris sabah fala faida asbahta falatantadhiril masa. Maka apabila engkau berada di sore hari berkeinginan melakukan amalan soleh, jangan menunda-nunda kebaikan, kesempatan yang telah Allah buka sampai menunggu datangnya subuh. Atau ketika engkau di pagi hari telah dibukakan kesempatan Allah Ta'ala berbuat kebajikan, jangan ditunda-tunda menunggu datangnya sore hari. Semoga duduknya kita mengisi waktu kehidupan kita betul-betul nantinya diberikan keikhlasan oleh Allah, melahirkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi sebab kita mendapatkan cahaya dalam menjalani kehidupan, sehingga melangkah dengan amalan soleh yang memberatkan timbangan kebaikan di hari kemudian, hari akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita masih meneruskan pembahasan mengenai pelajaran sholat jamaah dengan panduan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin. Dan kita masih dalam beberapa poin-poin yang disebutkan beliau. Babu sholatil jamaah wal imamah. Bab sholat jamaah dan pembahasan imam dalam sholat jamaah. Bahwasanya kemarin dibawakan atau adanya riwayat-riwayat bahwasanya sholat jamaah lebih afdol daripada sholat sendirian 27 derajat. Riwayat yang lainnya 25 derajat. Maka bagaimana menjamaknya sedikit memurojaah. Indak ya Zakaria. Sebelah kanan, Rizan. Enggak tahu, Ridwan. Yani nilai 25 atau 27 adalah nisbi, dilihat sempurna dan tidaknya sholat seorang. Jadi walaupun antum bersama-sama bersebelahan sholat jamaah, berbeda-beda nilai pahalanya. Nah, secara asal lebih afdol daripada sholat sendirian. Namun karena ini kesempurnaannya lebih tinggi derajatnya daripada yang tidak. Jamak pertama, jamak yang lainnya Khalid, Ahsan tum ya Ridwan. Tayyib, siapa lagi? Muhazib. Jauh-jauh dari seberang pulau. Mana seberang pulau Hafid? Wen Hafid. Belum pulang. Tayyib. Siapa lagi yang seberang pulau? Ahmad. Mana Ahmad? Sahibu Nazara. Gak ada juga Ahmad. Saudara-saudaranya Ahmad? Gak ada. Ndak ya Hanif? Gak tahu ya. Seberang pulau tinggal. Coba yang dari timur, Jawa Timur ada enggak? Ada enggak yang asal Jawa Timur? Yang punya darah Jawa Timur, Usman, ini Usman. Ana Usman. Enggak ada. Ukasha. Ndak Ukasha. Ada sholat jamaah lebih utama 27 derajat. Yang lainnya mengatakan 25. Mana yang benar? Dua-duanya riwayatnya sahihah. Wallahu a'lam. Faris, Mujawarah, Rakalafik. Alasan. Sebelah kiri nanti Abdillah. Wallahu a'lam. Coba Ibrahim. Wallahu a'lam. Abdullah. Wallahu a'lam. Abdul Aziz. Yusha, enggak tahu. Ibrahim. Ibrahim. Hadisnya saling menguatkan. Maksudnya saling menguatkan bagaimana? 25 27. Maksudnya saling menguatkan bagaimana? Dari awal. Fahmi. Enggak tahu ya. Bedin. Ghatfan. Azka. Apa Az? Wallahu a'lam. Imo. Az apa ini? Buat Imo tak kira Imo. Oh Imo di belakang ya Imo. Ah? Allah Ustaz. Dari sekian yang benar satu ya, jawab benar Ridwan Barakallahu Fik, ahsantum ya. Disesuaikan dengan di antaranya tadi kualitas, kekhusyuan, niatan salatnya antum. Naam. Qala rahimahullah taala wa hiya fardhu ainin li shalawatil khams ala rijal hadaron wa safara. Dan salat jamaah itu fardhu ain dalam salat lima waktu yang dikenakan atas kaum laki-laki baik dalam keadaan mukim ataupun safar. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amura bis shalah summa amura rajulan ya'umun nas summa antaliqu birijalin mahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah fa uharriqu alaihim buyutahum binnar. Muttafaqun alaih. Naam. Dan salat jamaah tadi dihukumi fardu ain pada salat lima waktu atas kaum laki-laki baik keadaan mukim ataupun safar. Naam. Beliau membawakan dalil di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad hamamtu, sungguh aku sudah sangat berkeinginan, punya tekad untuk memerintahkan salat, diseru adzan, panggilan jamaah, summa tuqam, kemudian dikumandangkan iqamah, kemudian aku perintahkan ada satu orang supaya mengimami manusia. Kemudian kata Nabi, aku pergi bersama sejumlah sahabat yang membawa ikatan-ikatan kayu bakar menuju orang-orang yang tidak mau hadir mendatangi sholat jamaah. Maka aku bakar mereka, aku bakar rumah mereka bersama mereka. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pembahasan ini adalah hukum sholat jamaah. Apa hukum sholat berjamaah? Yakni pada sholat lima waktu. Nah, bukan yang lima, bukan yang dimaksudkan di sini jamaah pada sholat yang maktubah, yakni pada sholat lima, lima waktu. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Khilaf-khilaf tersebut disebabkan karenanya enam berbeda pandangan dalam pijakan dalil. Dan yang masyhur menjadi empat pendapat. Yang pertama, pendapat yang menyatakan wajibatun ainian ala kulli rajul adalah fardu ain atas setiap kaum laki-laki. Di mana ini merupakan pendapat para imam, di antaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahmad, Abu Sa'ur, demikian pula As-Sa'uri, Al-Imam Fudail ibn Iyad serta Al-Imam Al-Bukhari dan mayoritas ulama ahlul hadis. Naam. Di mana pendapat ini dikuatkan atau dirajihkan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Salat jamaah fardu ain atas kaum laki-laki. Di mana mereka berdalil dengan hadis Abi Hurairah yang telah dibacakan tadi, dan demikian pula hadis yang lainnya datang dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 654. Di sana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mensifatkan tentang sholat jamaah. Naam, beliau membawakan di sana bahwasannya para sahabat memandang tidaklah yang menyelisih sholat jamaah kecuali munafikun maklumun nifak, yang telah diketahui kemunafikannya. Ini barakallahu fikum. Sehingga dari sini dan demikian pula banyak dalil-dalil yang lainnya yang dibawakan al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah di awal pembahasan salat jamaah dalam Bulughul Maram. Yang itu menguatkan bahwasannya ini adalah fardu ain atas setiap laki-laki. Naam. Ini fardu ain ya, setiap laki-laki namun sekedar wajib. Naam. Seandainya mereka tidak berjamaah dosa namun sah. Sah bersama dengan berdosa. Naam. Pendapat yang kedua yang menyatakan mirip hanya lebih dahsyat. Yani pendapat Imam Dawud Al-Zahiri, Ibnu Hazm dan sebagian Hanabilah dan yang lainnya. Naam. Yang mereka lebih dahsyat dari pendapat pertama. Pendapat Zahiriyah yang menyatakan la wajibatun ainiyan ala kulli rajul, fardu ain atas setiap kaum laki-laki. Bedanya dengan yang pertama, la tasihu sholatu illa biha, yang mana sholat seorang laki-laki, sholat fardunya tidak sah kecuali dengan berjamaah. Ini lebih dahsyat ya. Kalau tadi sekedar wajib, kalau ditinggalkan berarti sah namun berdosa. Nah kalau Zahiriyah tidak, tidak sah. Nah pendapat siapa? Zahiriyah. Dan mereka membawakan hadis-hadis yang banyak. Di antaranya hadis yang dikenakan, yang diterapkan oleh jumhur, juga hadis yang di sana diterangkan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. La sholata, tidak ada sholat lijaril masjid, bagi orang yang bersebelahan dengan masjid, tetangga masjid. Jar kata para ulama hitungan 40 atau 30 nah, rumah. Nah ini yang ada di sekitar masjid, illa fil masjid, kecuali fil masjid, kecuali di masjid. Ini dalil mereka. Hanya saja hadis ini sebagian ulama berbicara tentang hadis ini. Namun kalaulah dijadikan hujjah, perlu kita waspadai, kita cermati penafian di sini penafian apa. Ulama usul fikih di dalam memandang penafian yang dinafikan oleh la anafiyah, la solata nafiyah lil jins, tidak ada solat. Nah di sini pertama dibawa ke nafyul wujud. Nafyul wujud, oh ada kok sholat sendirian, ada kaum laki-laki yang pada sholat sendirian. Nah, tetangga masjid sholat di rumah ada, berarti tidak mungkin. Dibawa kedua kepada nafyus sihah, yaitu tidak sah. Didapatkan sebagian orang tidak sholat di masjid, namun tidak diperintah untuk mengulangi, berarti sah. Nah, kalau begitu nafyul kamal, yaitu pada nafyul kamal dinafikan yaitu afdholiyahnya. Naam. Sehingga di sini dinafikan kesempurnaannya. Oleh karena itu Rasul mengatakan salatul jamaati afdalu min salatil fadzi. Nah ini yang dihilangkan. Salat berjamaah lebih sempurna daripada salat sendirian. Berarti menunjukkan di sini kalau seandainya hadis ini boleh dijadikan hujjah, maka yang ditiadakan nafyu apa? Nafyul kamal. Nah, nafyul afdaliyah. Nah, ini barakallahu fikum, berarti ini pendapat yang lemah. Nah, pendapat ketiga annaha fardu kifayah. Bahwasanya sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah, di mana ini adalah mazhabnya Asy-Syafi'iyah dan demikian pula pendahulu dari ashab Syafi'i. Naam. Sebagian Hanabilah yang bermazhab Hanbali dan sekelompok dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ini barakallahu fikum. Mereka berdalil dengan hadis Abi Hurairah yang dalam bab tadi, salatul jamaah afdol min salatil fadzi. Kan sekedar afdoliyah, ya. Tidak ada perintah yang mengharuskan semuanya. Nah, ini diantaranya. Kemudian juga di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abi Darda, "Ma min salasatin fi badwin wala hadarin la tuqamu fihi musallah illa istahwaza alaihim syaitan fa alayka bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Tidaklah ada tiga orang di suatu negeri pedalaman badui. Di pedalaman sana tidak tiga orang. La hadira. Naam. Yang mana mereka tinggal di situ, la tuqamu fihim jama' shalah, yang tidak ditegakkan padanya salat. Yaitu maknanya tidak salat berjamaah. Sendiri-sendiri salatnya. Sementara mereka tinggal bareng-bareng tiga orang. Ila stahwada 'alimu syaitan, kecuali akan dikuasai oleh syaitan. Maka fa'alaika bil jamaah, wajib atas kalian untuk berjamaah. Nah, ini jamaah, baik dalam sholat ataupun dalam kehidupan, ini tentunya lebih kuat daripada sendirian. Hikmah diantaranya Rasul mengatakan, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Tidak lain adhi'bu yang namanya serigala, itu hanyalah memangsa kambing yang lepas dari kelompoknya. Yang lepas dari gembalaannya. Kalau kambing kan biasanya gerombol. Ini misah sendirian, ya. Nah, inilah akan dimangsa oleh serigala. Dan ini dalam bab apa saja. Kalau sudah senangnya nyendiri, kalau sudah senangnya berpisah dengan teman-temannya dalam kebaikan terutama, biasanya mudah dikuasai syaitan. Nasallallahu alaihi wasallam. Naam. Demikian pula dengan hadis-hadis yang lainnya. Naam. Sehingga mereka berpendapat, oh ini fardu kifayah, bukan fardu ain. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, pendapat yang keempat, sunnah muakkadah. Itu sunnah yang muakkadah, sunnah yang ditekankan. Yang mana mereka, atau ini merupakan pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan satu pendapat dari mazhab Syafi'iyah, di mana mereka berdalil dengan hadis yang sama karena hanya diafdolkan 27 derajat. Naam. Dan yang lainnya. Naam. Maka di sini ikhwani fillah rahimakumullah, sengaja kita ada membawakan dalil-dalil yang lainnya untuk mencermatkan kepada antum semuanya, ya. Loh, dalilnya sama kok pendapatnya bisa berbeda-beda. Lah inilah dari sisi apa? Namanya khilaf afham. Namanya khilaf afham. Kadangkala hadis yang sama, dalil yang sama menimbulkan perbedaan. Perbedaan kalau masalahnya ijtihadiyah. Karena dari sisi pandangan ada yang terbatas, ada yang meluas, ada yang dengan penguat-penguat yang lainnya, maka akan muncul perbedaan-perbedaan. Seorang yang jujur, kembalinya mana yang paling dekat dengan al-haq. Mana yang paling dekat dengan Rasul dan para sahabat. Nah, dikala terjadi perbedaan-perbedaan. Bukan yang penting saya punya pendapat. Nah, dari hadis-hadis ini, yang paling dekat dengan pendapat Rasul, wallahu a'lamu bissawab, dikuatkan oleh para ulama pendapat yang pertama. Yang itu tarjih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya fardu ain ala rijal, yaitu fardu ain atas kaum laki-laki yang mereka tidak memiliki uzur. Tidak memiliki uzur. Berdasarkan hadis Talak ibn Habib yang dalam riwayat tersebut dikatakan, atau di sana Jum'ah, mengenai Jum'ah, Ini di sini berarti wajib atas kaum laki-laki yang tidak memiliki udzur. Mana udzur yang dibolehkan? Yang pertama diantaranya safar, musafir dia, safar dengan safar yang dibolehkan untuk qasar. Karena safar. Yang kedua, husulul masyaqqah syadidah, adanya masyaqqah yang sangat berat. Para ulama memandang masyaqqah berbeda-beda. Nah, masyaqqah yakni keberatan yang sangat amat. Semisal tidak amannya jalan karena situasi perang, atau ada binatang buas atau bahaya yang mengancam. Nah, ini diantaranya. Kemudian yang ketiga, marid yang menjadikan dia tidak mampu untuk menghadiri jamaah. Naam. Sakit. Naam. Demikian pula liajil khauf, karena adanya khauf. Idza ta'adzara 'anil jamaah, kalau tidak mungkin ditegakkan jamaah. Khauf salat ketika perang. Mencekam. Karena di sana nanti ada khusus pembahasan salatul khauf. Salat tatkala masa-masa situasi peperangan. Situasi perang tetap ditegakkan sholat jamaah. Nah, sini menjadikan menunjukkan sholat berjamaah adalah fardu. Nah, fardu. Nah, bukan sekedar apa sunnah muakkadah, namun fardu. Nah, sehingga saya di sini memilih pendapat yang rajih adalah wahiyah dan sholat jamaah tersebut adalah fardu ain li sholawatil khams ala rijal. Adalah fardu ain pada sholat lima waktu atas kaum laki-laki. Hadaron wa safaron. Yaitu apa? Illa man kana lahu udrun syar'i. Kecuali orang yang mendapatkan udur syar'i yang tadi disebutkan. Naam. Atau yang ketiga, yang keempat, udur syar'i yaitu daruroh, karena adanya darurat. Semisal para dokter yang sedang menangani operasi berkaitan dengan jiwa manusia. Nah, kalau ditinggalkan tidak mungkin. Nah, ini dan yang lainnya. Dalam ucapan beliau, hadaron wa safaron, wajib baik dalam keadaan hadaron, yakni hadir, mukim di rumah, wa safaron ataupun safar. Ini wallahu a'lamu bissawab. Secara asal safar merupakan rukhsah yang diberikan untuk orang tidak wajib memenuhi panggilan azan berjamaah. Nah, hanya saja kalau mereka jamaah safar namun jamaah 3 orang, 4 orang atau 2 orang. Nah, karena memungkinkan yang seperti ini, maka tetap ditegakkan padanya jamaah. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala turun kepadanya untuk sholat, faida kunta fihim faqom talahumus sholat, dalam surat An-Nisa, ketika perang maka peperangan yang dilakukan beliau adalah dengan safar. Sehingga di sini kalau berjamaah tetap untuk wajib melakukan sholat jamaah menurut pendapat beliau rahimahullah. Adapun kalau memang sendirian, ya dia tidak wajib harus menghadiri, memenuhi panggilan adzan. Mungkin dia akan memilih nanti jamak takhir atau naam, mungkin nanti di masjid yang lebih nyaman bagi dia dan seterusnya. Ini karena safar. Naam. Qala rahimahullah, fa qalluha imamun wa ma'mun wa kullama aksara fahuwa ahabbu ilallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih. Wa qala idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fa sallaya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Rawahu ahlus sunan. Insyaallah yang terakhir besok. Naam. Wa qaluha imamun wa ma'mun. Minimal penegakan sholat jamaah adalah 2 orang, imam dan makmum, ada imamnya, ada makmumnya. Wa kullama kana aktsar, dan setiap kali orang yang mengikuti sholat jamaah itu lebih banyak, fahuwa ahabbu ilallah, maka itu lebih dicintai oleh Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 darajah, muttafaqun alaih. Sholat berjamaah lebih afdal dari sholat sendirian 27 derajat, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka pembahasan sekarang adalah aqalu adadil jamaah. Naam, aqalu adadin yasihu bihil jamaah. Yani jumlah minimal dinyatakan sah untuk penegakan sholat jamaah. Naam, jumlah minimalnya berapa? Ikhtalafa fihil ulama, telah berselisih para ulama. Ada yang mengatakan minimal 3. Naam, imam dan makmumnya 2. Ada yang mengatakan 12. Ya. Karena disebutkan isna asyara naqiba. Ini tadi. Ada yang mengatakan yang lainnya. Namun yang rajih wallahu a'lamu bisawab adalah minimalnya 2 orang, imam dan makmum. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam. Naam. Yang mana Abdullah bin Abbas melihatnya. Maka beliau berdiri di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipindahkan ke sebelah kanan. Naam. Menunjukkan jamaah minimalnya 2 orang. Demikian pula hadis Anas bin Malik dan yang lainnya. Naam. Ini minimalnya 2 orang, imam dan makmum. Naam. Hanya saja kullama aksar, setiap kali lebih banyak orang yang melakukan sholat jamaah, yaitu jumlah orang yang melakukan sholat dalam jamaah tersebut, maka lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, yakni lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul fadhi, salatul jamaah afdal min salatil fadhi fi 27 darajah, dalam riwayat lain 25 darajah. 27, riwayat lain 25, yakni binisbah pula kepada jumlahnya jamaah. Sehingga dari sini para ulama yang mereka berselisih mengenai hududul haram, tentang tanah suci Mekah, apakah sholat yang dilipatkan 100.000 derajat itu hanya yang sholatnya di Masjidil Haram atau mencakup tanah haram semuanya? Nah, hududul haram Mekah, taruhlah meja ini Mekah. Nah, gubernur yakni wilayah provinsi Mekah. Di dalam Mekah ini ada kotakan. Ini tanah haram, tanah suci. Ini tanah halal, disebut hil. Namun ini mah Mekah semuanya, ya. Di mana kalau antum lihat di sana masuk jalan, jalan raya, maka ditulis jalan muslim, jalan non muslim. Jalan muslim masuk sini, jalan non muslim belok. Enggak boleh masuk sini, ya. Karena orang kafir tidak boleh masuk tanah haram, tanah suci. Namun masih di Mekah. Namun masih di gubernur apa di apa namanya provinsi Mekah. Nah, ini. Nah, di Mekah ini ada namanya Masjidil Haram. Nah, di sini, ya. Masjidil Haram berarti di dalam tanah suci. Berselisih para ulama, salat yang dilipat gandakan 100.000 kali lipat, apakah yang sholat di Masjidil Haram saja atau mencakup pula orang yang sholat di misalnya masjid-masjid yang lainnya di seputar tanah haram, tanah halal, apa tanah suci, di Aziziyah, di Jarwal, di mana seperti jamaah haji yang mereka tinggal-tinggal di rumah tinggal. Nah, berselisih para ulama, namun jumhur dan muhakkikun menyatakan mencakup tanah haram seluruhnya. Tanah haram seluruhnya. Hanya saja sholat di Masjidil Haram tetap lebih afdol. Kenapa? Kenapa diantaranya? Karena jumlah jamaahnya lebih banyak. Nah ini, ya lebih banyak. Nah, ini dari sini. Maksudnya selain yang disebutkan dalilnya penetapan afdholiyah itu tidak ditetapkan dalam selain tiga masjid. Sholat di Masjid Nabawi lebih afdol daripada sholat di masjid yang lainnya 1000 derajat. Sholat di Masjidil Haram 100.000 derajat. Sholat di Masjidil Aqsa 500 derajat. Paham? Sholat di masjid kita berapa derajat? Secara sama, yang lain sama ya, sholat di sama semuanya, ya. Namun nilai kelebihan pada masjid tertentu itu ketika diantaranya adalah lebih banyak jumlahnya. Paham ini ya? Juga sisi penguat yang lainnya lebih khusyuk. Nah, sehingga kemarin kita ingatkan, ya sana sini lebih banyak, namun anak-anaknya ramai gimana? Sholatnya, waduh, mosh-mosh. Udah ya. Ya, misalnya itu. Biasanya dalam kasus Ramadan, ya. Oh, di sana lebih afdol, lebih banyak orangnya. Ya, namun isinya ribut, ramai misalnya. Ya sudah, di musola kita sedikit mungkin. Namun khusyuk, mana yang dicari? Ini misalnya ya. Nah, atau dibalik, nah seterusnya. Jadi lihat penguat-penguat yang lainnya. Dari hadis di sini. Nah, saya di sini pembahasan ini yang menjadikan nilai semakin afdolnya sholat berjamaah adalah terkait pula dengan jumlah orang yang sholat dalam jamaah tersebut. Difahami ini ya. Nah, di sini barakallahu fikum. Nah, hanya saja di dalam perkara dakwah kadangkala itu adalah, dan dalam perkara dakwah dan menghidupkan syariat kadangkala yang tadinya mafdul menjadi afdol, yang tadinya mafdul menjadi afdol. Nah, semisal tadi, wah, sholat berjamaah semakin banyak orang yang sholat di situ semakin afdol. Kalau memang diraih khusyuk, diraih keikhlasan yang tetap terjaga. Naam, coba pahami yang lainnya. Naam, ya. Ini maka akan apa? Akan lebih meningkat pahalanya, lebih utama. Hanya saja kadangkala yang afdol dalam suatu saat menjadi yang mafdul, ini lebih afdol daripada yang mafdul. Fi ba'dil hin, dalam beberapa keadaan tertentu, misalnya dalam konteks dakwah. Adalah Bani Salimah di kota Madinah. Mereka memiliki masjid, namun jauh dari Masjid Nabawi. Nah, kalau berjalan mungkin bisa 20 menit ya, kurang lebih, berarti jauh ya, bisa dibayangkan. Ketika itu mendengar adanya sebidang tanah mau dijual di samping Masjid Nabawi, dan ini orang yang mampu ya. Maka Bani Salimah meminta petunjuk dan arahan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harapan baik, kalau lebih dekat lebih semangat ya. Lebih akan teratur 5 waktu bersama Nabi, lebih-lebih Masjid Nabawi 100.000 kali lipat ya, masyaallah. 1000 kali lipat derajat, oh masyaallah. Ya, pahala yang baik. Sudah dibeli pun mampu. Namun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, ya Bani Salimah, diyarakum, tetaplah kalian di negeri kalian, di rumah kalian. Ya, kalau tujuannya semata-mata itu, karena di sana ada nilai dakwah. Apa di antara nilai dakwahnya? Asarukum tuktabun. Langkah dan jerih payahmu menuju masjid ini ditulis sebagai pahala. Sabarnya mereka, ya, terusnya dalam rangka menampakkan syariat, dalam rangka menegakkan sunnah. Nah, menjadi nilai pahala yang lebih. Nah, Nah, ini masya Allah, lah itulah yang kata para ulama, kadangkala yang mafdul nilainya lebih afdol dalam keadaan tertentu. Lah itulah yang namanya fikhud dakwah, namanya fikih dakwah. Nah, sehingga seorang kadangkala ia melihat, ya, melihat sisi-sisi yang tentunya ini perlu berkonsultasi dengan orang yang lebih a'lam. Nah, tidak, wah ini yang afdol ini, oh tidak, ya, benar afdol lebih banyak, lebih dicintai Allah, ya. Kullama kana aksaru adadan ahabba ilallah, ya, lebih dicintai oleh Allah, ya, maka lebih dicintai. Namun kalau ternyata yang banyak, misalnya tadi pendukung yang lainnya kurang, lebih banyak namun kurang khusyuk, situasinya ramai, sholatnya terlalu cepat, misalnya, ya, bagaimana ini? Nah, sudah, misalnya, ya, yang sedikit, ya. Namun jangan memisahkan dari jamaah pokok. Sengaja nantilah ini, pahamin, ya. Ayah sekarang kan banyak pilihan, banyak pilihan. Nah, ini barakallahu fikum. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah pembahasan mengenai sedikit tentang sholat jamaah sampai pada minimal sah ditegakkannya jamaah. Dan akan datang pembahasan mengenai penegakan jamaah dua kali dalam satu masjid. Nah, dan apa yang dilakukan orang yang setelah sholat kemudian mendapatkan adanya jamaah di suatu masjid yang dia berada padanya. InsyaAllah dalam pembahasan berikutnya masih berkaitan seputar sholat berjamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami ingatkan kepada semuanya, kita masih dalam bulan-bulan suci untuk senantiasa menjaga, menjaga dari perbuatan zalim, baik pada diri kita, kepada orang lain, ataupun juga mendzalimi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana seorang hamba berbuat zalim kepada Allah? Entah kiamar. Hah? Bagaimana seorang hamba kok dinyatakan berbuat zalim kepada Allah? Apa namanya? Wildan. Ya. Hah? Kalau berbuat zalim kepada manusia paham, ya, nyakiti, ganggu. Nah, sekarang berbuat zalim kok kepada Allah Al-Khaliq, apa fit? Hah? Masuk penjara. Melakukan kemaksiatan. Dia bermaksiat, siapa yang dizalimi? Allah, dirinya sendiri. Ya. Antum berbuat maksiat berarti berbuat zalim untuk dirinya, ya. Faman amila su'an fali nafsi. Ya, kejelekan untuk dirinya, dia mendzalimi dirinya. Nah, bagaimana seorang bisa mendzalimi Allah, ya Arkan? Ahsantum, ya, ajabta wa sabta barakallahu fik. Yaitu berbuat syirik. Berbuat syirik siapa yang dizalimi? Kenapa mendzalimi Allah? Karena memberikan hak Allah kepada selain Allah. Nah, ini. Memberikan hak Allah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di bulan pembukaan tahun, ingat ini bulan suci, jangan sampai dikotori dengan perbuatan zalim, di mana syirik diharamkan oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan selamanya. Nah, jangan sampai dalam apa namanya bulan yang suci ini dikotori dengan perbuatan syirik, dan itu banyak macamnya kesyirikannya. Lah, Allah mengatakan tentang bulan-bulan haram dalam surat At-Taubah 36. Allah menyatakan inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus dengan 4 bulan haram tersebut, agama Allah yang lurus yang maknanya kita jadikan sebagai tempat untuk menegakkan ibadah kepada Allah dengan ikhlas, lurus. La tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian sekali-kali mendzalimi diri kalian di dalamnya. Apakah zalim kepada Allah dengan perbuatan syirik, ataukah zalim kepada sesama hamba Allah dengan perbuatan aniaya, ataukah zalim kepada diri sendirinya sendiri dengan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bentuknya maksiat imma tarkul awamir, meninggalkan perintah, atau irtikabul manahi, melanggar larangan. Nah, itu semuanya maksiat. Siapa yang dizalimi? Orang tidak sholat, siapa yang dizalimi? Ya, hah? Diri sendiri ya. Orang tidak mau melakukan hukum syariat, misalnya ya, dirinya, oh ini tahu, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ah sudah enggak apa-apa. Yang dizalimi siapa? Ya, jadi antum jangan apa? Mengatakan, oh silakan Ustaz, saya enggak merugikan Ustaz kok. Iya, kamu enggak merugikan Ustaz, namun kamu merugikan siapa? Apakah antum mau? Ya, berani menentang Allah. Ya. Dulu ada sahabat berdoa, ya Allah, kalau engkau akan siksa aku, siksakan tekakan di dunia saja, karena siksaan dunia lebih ringan daripada siksaan akhirat. Rasulullah melarang, jangan meminta untuk disegerakan hukuman, karena tidak akan mampu. Ya, namun mintalah kepada Allah ampunan. Ya, nah, ini barakallahu fikum. Saya kami ingatkan kepada semuanya, terutama para thalabah, untuk senantiasa terus menjaga adab-adab syar'iyah, menyebarkan salam, naam, terus apa namanya musafahah kalau mampu, naam, saling berjabat tangan kalau mampu, naam, kalau mampu lagi menjaga pakaian, ini pakaian yang syar'i. Apa pakaian yang syar'i? Yang tidak sampai jatuh pada batasan yang diharamkan. Apa batasan yang diharamkan? Pertama, dari sisi hudud, musbil laki-laki, naam, atau membuka aurat. Yang kedua, dari sisi sifat. Sifatnya adalah tidak tasyabuh dengan pakaian orang-orang kafir atau orang-orang fusak, naam, orang-orang fasik, fajir, naam, jangan bertasyabuh. Oh, ini sudah lagi ngetren set. No, ngetren dia siapa? Ya. Tidak boleh ya. Yang ketiga adalah dari sisi yang lainnya. Misalnya terdapat padanya surah, gambar-gambar makhluk hidup. Nah, ini dibuang, naam. Dibuang di Thomas kalau bisa, naam. Di Thomas atau di Thomas, di sini terjadi khilaf para ulama, ya. Syekh Shalih Fauzan memandang tidak cukup ditutup, namun harus di betul-betul hilang. Betul-betul hilang. Naam, ini demikian. Nah, ini para kalau fikum yang lain mengatakan tutup itu sudah cukup, ya. Terjadi khilaf kalangan para ulama. Naam. Demikian pula dari sisi sifat ataupun juga dari sisi yang lainnya, ketika di sana ada hal-hal yang bisa menggiring kepada kemaksiatan, kesombongan, ya, yang disebut libasus syuhrah. Ya, libasus syuhrah, seorang memakai itu merasa besar. Ya, jadi merasa besar ini. Oh, ini sudah pakaiannya. Nah, hatta antum memakai jubah jadi bangga. Nah, ini syuhrah namanya ketika itu, libas syuhrah ketika itu. Memakai jubah asalnya syar'i. Namun ketika akhirnya merasa kayaknya, nah, ya misalnya ya, kayaknya lah ini, sehingga barakallahu fikum, hati-hati ya. Antum yang pada bikin mau pakaian, jangan sampai syuhrah menimbulkan kebanggaan ya dengan alam, ciri khas tertentu atau yang ini bangga dengan pakaian ini. Lah, libas syuhrah tidak boleh. Naam. Libas syuhrah tidak boleh. Naam. Jadikan pakaian sekedar untuk ibadah, menutup apa? Aurat, menutup aurat. Ini wallahu a'lam bissawab, ini di antara pakaian ya. Berada dalam kesempatan lain selain pakaian insyaallah kita kan. Sehingga kami nasihatkan ya, pakaian antum jangan biasakan bawa sarung ya. Bawa sarung, anak-anak bawa sarung, yang belum pakai sarung ketika lepas dari jubah dan celananya belum terlalu sirwal tebal atau lebar, maka hendaknya dilapisi sarung. Nah, dibiasakan mulai dari diri kita. Nah, dari diri kita di pondok lah mulai ya, sehingga sarungnya paling tidak punya dua. Nah, punya dua biar tidak beralasan ini sedang dicuci ya. Nah, punya dua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.